Nasib siang nadaga.

di lereng bukit. Agi alang kawan bagu rawyo samo gadang, lamo mambujang tani ayo kapan lo sakit. bayang baba ko tido sini hayo pinangkinilasan mo lanta tinong ko irupo carano ada ibaru bangkang ni ko seso ada ibaru bangkang ni kami buat ng dala. Oh, Terima kasih. kapan lo sakit. Terima kasih.

Dalam buayan, buyuang batinggakan.